بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Sebelum kita lanjutkan ayat yang ketiga dalam surat Yunus, di sini ada yang mengoreksi dengan sebuah pertanyaan. Apakah bacaan di awal surat Yasin boleh dua? Alif Lam Ra atau Alif Lam Mim Ra? Al-jawab, bacaannya cuma satu, yakni Alif Lam Ra, bukan Alif Lam Mim Ra. Jika memang bacaan yang kedua telah saya baca sebelumnya, maka itu bukan berarti ada dua bacaan, tapi merupakan salah baca. Sehingga saya ucapkan jazakumullah khairah atas koreksinya. Nah, selanjutnya kita pelajari ayat berikutnya. Ayat yang ketiga dan empat dalam surat Yunus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Rabbmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, kemudian beristiwa di atas ars. Yudabbirul amra, dialah yang mengurus segala urusan. Ma min syafi'in illa min ba'di idznih. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali setelah mendapat izin dari Allah. Dzalikumullahu rabbukum fa'buduhu. Itulah Allah Rabb kalian, maka sembahlah dia. Afala tadhakkarun, apakah kalian tidak mau ingat? Ayat yang keempat. Ilaihi marji'ukum jami'a, kepada Allah lah tempat kalian kembali semuanya. Wa'dallahi haqqa, janji Allah pasti benar. Innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu, sesungguhnya Allah yang memulai menciptakan makhluknya kemudian mengembalikannya. Liyajzi alladhina amanu wa amilus salihati bilqisti, Allah membalas orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan balasan yang adil. Walladzina kafaru lahum syarabun min hamim. Sedangkan orang-orang kafir akan mendapatkan minuman dari air yang mendidih. Wa adzabun adimum bima kanu yakfurun, dan adab yang pedih dengan sebab mereka melakukan kekufuran. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala fi tafsiri yaqulu ta'ala mubayyinan dirububiyyatihi wa ilahiyyatihi wa adzamatihi inna rabbakum wahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam ma'a annahu qadirun ala khalqiha fi lahdatin wahidatin walakin lima lahu fi dhalika minal hikmatil ilahiyyah wa li'annahu rafiqun fi af'adihi wa min jumlati hikmatihi fiha annahu khalaqaha bil haqqi walil haqqi. Liyu'rafa bi asma'ihi wa sifatihi wa yuf'rada bil ibadati thumma ba'da khalqis samawati wal ard istawa 'alal 'arsy istiwa'an yaliku bi 'azamatihi yudabbirul amra fil 'alami al 'alawi was safadi min al-imatati wal-ihya'i wa inzalil arzaqi muda wa mudawalatil ayyam bainan nasi wa kasfid durri anil madarurina wa ijabati su'alis sa'ilina fa anwa'ut tadabiri nazilatun minhu wa sa'idatun ilaihi wa jami'ul khalqi mad'ununa di azzihi wa jami'ul khalqi mad'ununa li izzihi khadi'una li adhamatihi wa sultanihi. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan rububiyahnya, uluhiyahnya, dan kebesarannya. Sesungguhnya Rabb kalian ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Padahal Allah mampu menciptakannya dalam waktu sekejap. Akan tetapi ada hikmah ilahiyah di balik itu semua. Di samping itu Allah Maha lembut dalam perbuatannya. Di antara hikmah dalam penciptaan langit dan bumi, Allah menciptakannya dengan benar dan untuk tujuan yang benar, agar diketahui nama-nama dan sifat-sifat Allah dan diibadai seorang diri. Kemudian setelah menciptakan langit dan bumi, Allah beristiwa di atas ars dengan istiwa yang sesuai dengan kebesaran Allah. Allah mengatur segala urusan, baik di alam yang atas maupun di alam yang bawah. Mematikan, menghidupkan, menurunkan rezeki, mengganti hari-hari di antara manusia. menghilangkan bahaya dari orang yang mendapatkan bahaya dan mengabulkan permintaan orang-orang yang minta. Semua pengaturan itu turun dari Allah dan akan naik kepada Allah. Semua makhluk tunduk dengan kebesaran dan kemuliaan Allah. Tunduk dengan kebesaran dan kekuasaan Allah. Ma min syafi'in illa min ba'di idnih. Fala yuqaddimu ahadun minhum ala syafa'ati. Walau kana afdhalal khalqi. Hatta ya'danallah. Wala ya'danu illa liman yartadha wala yartadi illa ahlal ikhlas wat tauhid lahu dhalikum alladhi hadha sya'nuhu Allahu rabbukum ay wallahu alladhi lahu wasful ilahiyyah al jami'ah li sifatil kamali wa wasfur rububiyyati al jami' li sifatil af'ali fa'buduhu ay afriduhu bi jami'i ma tuqaddiruna alayhi min anwa'il ubudiyyah afala tadhakkarun al adillata ad-dalata ala annahu wahdahu al ma'bud al mahmud dzul jalali wal ikram. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali setelah mendapat izin dari Allah. Tidak ada seorang pun yang berani memberi syafaat sekalipun orang itu makhluk yang paling utama sampai mendapat izin dari Allah. Dan Allah tidak memberi izin kecuali orang yang Allah ridhoi. Dan Allah tidak meridhoi kecuali orang yang ikhlas dan bertauhid. Yang demikian itu sifatnya. Ialah Allah Rabb kalian. Dialah Allah yang memiliki sifat uluhiyah. Yang menyeluruh, meliputi sifat yang sempurna. Memiliki sifat rububiyah. Yang menyeluruh, meliputi sifat perbuatan-perbuatannya. Maka sembahlah Allah. Yakni, sembahlah Allah saja dengan segala yang kalian mampu dari macam-macam ibadah. Lalu, mengapa kalian tidak mau mengingat dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah itu adalah yang berhak disembah, yang terpuji, yang memiliki kemuliaan? Falamma dzakara hukmahu al-qadari wa huwa at-tadbirul 'am wa hukmahu ad-dini wa huwa syar'uhu alladhi madmunuhu wa maqsuduhu ibadatuhu wahdahu la syarika lahu dzakara al-hukma al-jazaiyya wa huwa mujazatuhu alal a'mali ba'dal maut faqala ilaihi marji'ukum jami'ah ay sayajma'ukum ba'da mautikum dimiqati yaumim ma'lum innahu yabda'ul khalqa summa yu'iduh falqadiru ala btida'il khalqi qadirun ala i'adatihi walladhi yara ibtida'ahu bil khalqi summa yunkiru i'adatahu lil khalqi fahuwa faqidul aqli munkirun li ahadil mislaini ma isbati ma huwa awla minhu fahadha dalilun aqliyun wadihun alal ma'ad summa dhaqa'a dalil an-naqli faqala waktu wahi haqqa. Nah, wa'dallahi haqqo, ay wa'du sadikun la budda min itmamih, liyadzial ladhina amanu biqulubihim bima amarahumullahu bil imani bih, wa'amilu salihat bijawarihim min wajibatin wa mustahabbatin bil qisti ay bi imanihim wa amalihim jazaan qad bayyanahu li ibadihi wa akhbara annahu la ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun wal ladina kafaru bi ayatillah wa kadzabu rusulallahi lahum sarabun min hamim ay ma'un harun yaswil wujuh wa yaqta'ul am'a'u. Nah, wa yaqta'ul am'a'a ay ma'in harin yaswil wujuha wa yaqta'ul am'a'a wa adabun alim min sa'iri asnafil adabi bima kanu yakfurun ay bisababi kufrihim wa zulmihim wa ma zolamahumullah walakin anfusahum yadlimun. Setelah Allah menyebutkan hukum qadari, yakni pengaturan yang bersifat umum, dan juga hukum ad-dini, yakni syariat Allah yang mencakup dan tujuannya ialah beribadah kepada Allah, tidak ada sekutu baginya, maka di sini Allah menyebutkan hukum jazai, yakni balasan atas amalan setelah kematian. Allah berfirman, kepadanyalah tempat kalian kembali semuanya. Allah akan mengumpulkan kalian semua setelah kematian kalian untuk waktu yang telah ditentukan. Sesungguhnya Allah yang memulai menciptakan kemudian mengembalikannya. Maka yang mampu memulai menciptakan sesuatu lebih mampu lagi untuk mengembalikannya. Orang yang berpendapat Allah mampu memulai menciptakan makhluk tapi mengingkari Allah mampu mengembalikan makhluknya, maka orang itu telah hilang akalnya dan mengingkari salah satu dari dua permisalan dengan menetapkan apa yang lebih layak baginya. Ini merupakan dalil akli yang jelas atas adanya hari kebangkitan. Kemudian Allah menyebut dalil nakli. Allah berfirman, janji Allah pasti benar. Yakni janji Allah benar dan pasti akan dipenuhi. Allah akan membalas orang-orang yang beriman dengan hatinya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dengan keimanan dan beramal soleh dengan anggota badannya, baik amalan yang wajib maupun yang sunnah. Allah akan membalas dengan adil sesuai dengan keimanan dan amal mereka dengan balasan yang telah Allah jelaskan kepada hambanya. Allah mengkhabarkan bahwasanya balasannya ialah tidak pernah diketahui oleh seseorang, yakni berupa bidadari. Sedangkan orang-orang kafir terhadap ayat-ayat Allah dan mendustakan utusan-utusan Allah, mereka mendapatkan minuman dari hamim, yakni air yang sangat panas yang bisa membakar wajah dan bisa memutus otak, ya, nah, atau ubun-ubun, dan akan mendapatkan adab yang pedih dari segala jenis adab dengan sebab kekafiran mereka, yakni dengan sebab kekafiran dan kedzaliman mereka, dan Allah tidak mendzalimi mereka, tetapi merekalah yang mendzalimi diri mereka sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Ikhwanabidin a'azakumullah. Di dalam ayat yang ketiga surat Yunus, yang telah kita baca ayat dan tafsirnya, terdapat beberapa faedah. Fiha fawaid. Al-faedatul ula. Al-iman birububiyatillahi ta'ala wa adhamatihi al-imanu birububiyatillahi ta'ala wa adhamatihi. Dimang imani rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min rububiyatihi wa adhamatihi wa min rububiyatihi wa adhamatihi khalquhu as-samawati wal-ardha fi sittati ayyam. Khalquhu as-samawati wal-ardha fi sittati ayyam. Ini mengimani rububiyah dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk rububiyah Allah dan kebesaran Allah ialah Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Taib. Kalian bisa melihat ya, langit itu ada 7 lapis. Bumi juga ada 7 lapis. Allah menciptakannya hanya dengan waktu 6 hari. Taib. Siapa di antara makhluk yang ada di alam semesta ini yang mampu melakukannya? Tidak ada, ya. Nah, 6 hari itu cepat, ya. Dengan langit 7 lapis, bumi 7 lapis, cuma 6 hari, itu menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-fa'idatu ats-tsaniyah. Anna Allah qadirun ala khalqis samawati wal ard. Qadirun ala khalqi as-samawati wal-ardi fi lahdatin wahidatin. Walakin khalaqaha fi sittati ayyamin. Lil hikmah al ilahiyah. Lil hikmati al ilahiyati. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu mampu menciptakan langit dan bumi dalam sekejap saja. Jadi Allah mampu menciptakan langit dan bumi dalam waktu sekejap. Akan tetapi Allah menciptakannya dalam waktu 6 hari karena ada hikmah ilahiyah yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi hanya Allah yang tahu apa hikmahnya menciptakan langit dan bumi sampai 6 hari. Padahal Allah mampu menciptakannya dalam waktu sekejap dengan mengucapkan kun fayakun. Jadi maka jadi. Jadilah maka jadi. Tapi Allah tetap menciptakannya selama 6 hari untuk hikmah ilahiyah yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun 6 hari enggak ada satu pun yang mampu melakukannya selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau Allah menciptakannya dalam waktu sekejap tanpa enggak ada yang mampu lagi. Barakallahu fikum. Al-faidatu ats-tsalitsah. Faedah yang ketiga. Al-imanu fi sifatil istiwa. Nah, mengimani sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Istiwa itu ikhwan fillah a'udzukumullah bertempat tinggal di tempat yang tinggi. Ya.